بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله Amma ba'du, ini adalah majlis yang ke-19 dari majalis Syahri Ramadan. Kita telah jelaskan hal-hal yang dibahas oleh para ulama yang termasuk pembatal puasa. Dan dijelaskan pula termasuk pembatal puasa dengan 3 ketentuan. Yang pertama, pelakunya alim, bukan jahil. Yang kedua, pelakunya zakir, ingat, tidak lupa. Dan yang ketiga, pelakunya mukhtar, melakukan dengan kehendak pilihan sendiri, bukan dipaksa. Pada kesempatan majelis kali ini kita akan menyebutkan beberapa hal yang dinyatakan oleh para ulama bukan termasuk pembatal puasa. Disampaikan supaya kita tahu dan tidak bimbang atau ragu ketika mengalami. Di antaranya adalah apabila seseorang yang sedang berpuasa itu berwudu, dia berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dengan tanpa sungguh-sungguh, dia keluarkan dari mulutnya istinsar, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tenggorokan dia dengan tanpa kehendak dia, maka puasanya sahih, tidak batal, enggak ada kobok badannya. Atau tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya sesuatu, entah itu lalat atau nyamuk atau debu atau semisalnya, dengan tanpa kehendak dia, maka tidak batal puasanya, puasanya sah, enggak ada kobok. Di antara yang mereka sebutkan ialah seseorang yang berpuasa yang menggunakan obat-obatan di matanya. Obat tetes mata, celak, dan semisalnya. Ini la yuftiru shaim. Tidak membuat orang puasa itu batal puasanya. Walaupun dia merasakan sesuatu di tenggorokannya karena obat mata tadi. Lianna dzalika laisa biaklin wala syurbin wala bima'nahuma, sebab yang demikian itu bukan termasuk makan, bukan termasuk minum, dan tidak semakna dengan makan dan begitu pula ketika dia meneteskan obat di telinganya atau dia meletakkan sebuah obat di luka di tubuh dia, itu semua tidak membatalkan puasanya, walaupun dia merasakan sesuatu di tenggorokan dia. Sekali lagi, dikarenakan bukan termasuk makan, bukan termasuk minum, dan tidak semakna dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya Haqiqatus Siyam menyatakan, ketika membawakan beberapa poin di atas, kata beliau, wa nahnu na'lamu annahu laysa fil kitabi was sunnati ma yadullu 'ala al iftar bi hadhihi al asya' fa 'alimna annaha laysat muftirah. Kita mengetahui bahwasanya tidak ada dalam kitabullah, dalam sunnah rasul yang menunjukkan buka puasa atau batal puasa karena hal-hal di atas. Maka kami pun mengetahui dengan pasti, mengilmui dengan pasti, poin-poin di atas bukan termasuk pembatal puasa. Nah, begitu pula seseorang yang sedang berpuasa mencicipi masakan. Dicicipi, dibuang setelah itu, bukan dia telan. Atau dia mencium aroma minyak wangi. Atau bukhur. Tetapi dia tidak menghisapnya sampai ke tenggorokan, semata-mata mencium saja. Ini semuanya tidak membatalkan puasanya. Diingatkan untuk orang-orang yang berwudu, jangan sampai mubalaghah berlebih-lebihan di dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung karena khawatir masuk ke dalam tenggorokannya. Itu disebutkan dalam hadis, dalam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Dari Laqib ibnu Saburah, kata Rasulullah SAW, wabaligh fil istinsyaqi illa antakuna sa'ima. Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau kamu puasa. Ini telah lewat penyebutan hadisnya. Sebab ketika dia puasa, khawatir ada yang masuk dalam tenggorokan. Kalau semata-mata istinsyak, labas. Tidak mematakan puasanya. Begitu pula bersiwak. Menggunakan kayu siwak. Ya. Ini tidak mematakan puasanya. Bahkan bersiwak itu perkara yang disunahkan bagi dia. Baik di awal siang atau di akhir siang. Terutama di waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Seperti ketika hendak mau sholat atau ketika mau berwudu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, laula ana syuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholat. Kalau bukan karena aku memberatkan umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak memulai sholat. Dengan kayu siwak. Ini dalam Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini umum. Berlaku untuk orang yang muftir, yang enggak puasa, dan juga yang sha'imin, yang sedang berpuasa. Dalam semua waktu sebelum sholat. Dan juga waktu-waktu yang lain yang dianjurkan padanya untuk bersiwak. Ini ingat menggunakan kayu siwak. Adapun menggunakan pasta gigi, menggunakan ma'junul asnan, ini ada yang mengatakan lebih baik ditinggalkan. Khawatir ada sesuatu yang masuk di dalam tenggorokan dia. Maka dia bisa gosok gigi dengan pasta gigi sebelum subuh, nanti ketika berbuka puasa, nanti ketika dia mau terawih dan sebelum tidur. Adapun ketika dia sedang berpuasa, lebih bagus dihindari dikarenakan sangat tajam rasanya. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Majelis Ramadan, wala yambaghi lis-sha'imi tadhhiru asnanihi bil ma'jun li'annahu lahu nufuzan qawiyya wa yukhsha ayyatasarraba ma'ariqihi ila jawfihi wa fis siwaki ghunyatun anhu. Kata beliau, tidak seyogianya bagi orang yang sedang berpuasa membersihkan giginya dengan pasta gigi, dengan odol, karena odol ini memiliki resapan yang sangat kuat gitu. Dan dikhawatirkan akan meresap bersama dengan liur dia ke tenggorokan dia. Rasanya sangat kuat sekali. Dan kata beliau, pada kayu siwak itu cukup bagi diri. Ingat, ini seyogianya. Ahsan dihindari. Tapi kalau dia mampu dan bisa untuk menggunakan pasta gigi dengan tanpa ada yang masuk dalam tenggorokan dia, dia berusaha sekuat tenaga untuk itu, tidak masalah. Cuman lebih baik tidak. Cukup menggunakan kayu siwak. Adapun aroma mulut yang keluar dari mulutnya, perkara yang biasa bagi yang berpuasa, bahkan itu merupakan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. Maka bagi yang menginginkan supaya aromanya terus normal atau original atau segar dengan tambah pasta, maka persiapkan yang namanya kayu siwak. Nah, juga diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, bukan termasuk pembatal puasa, melakukan sesuatu atau hal-hal yang bisa meringankan puasanya, yang membuat ringan ketika dia merasakan udara yang sangat panas atau kehausan yang sangat. Dia bisa berendam di air atau semisalnya. Tapi ingat ya, tidak ada yang masuk ke tenggorokan dia. Dia mandi, berendam di air. Ini semua diperbolehkan. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, juga Abu Dawud dalam Sunannya, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil 'araj yasubbul ma'a 'ala ra'sihi sha'im min al-'atash aw min al-har. Aku pernah melihat Nabi kita Muhammad SAW di sebuah tempat namanya Araj. Beliau menuangkan air di atas kepalanya sedangkan beliau sedang berpuasa, karena kehausan atau karena udara yang begitu panas. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih Abi Dawud. Nah, juga ada asar bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah membasahi bajunya. Baju dibasahi kemudian ditempelkan di badannya sedangkan beliau sedang berpuasa. Juga disebutkan asal dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arbah, beliau memiliki batu yang besar, batu yang dipahat bolong tengahnya begitu, mirip kayak telaga kecil atau bak kecil. Ketika beliau mendapati udara begitu panas dan beliau sedang berpuasa, beliau nazalafi, turun di bak tersebut, nyemplung di situ, berendam di situ. Tidak ada masalah. Ini semua disebutkan oleh Al-Bukhari muallakan. Ini athar disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam pembahasan kitab Shaum bab Ightisalish Shaim. Ini semuanya hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat dan bukan termasuk pembatal puasa. Bukan termasuk pembatal puasa. Ini semuanya disampaikan supaya kita tidak ragu-ragu, tidak bimbang dalam mengerjakannya. Dan yang kedua, menunjukkan rahmat Islam kepada pemeluknya yang sedang mengerjakan ibadah sunnah. Nah, dikasih kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan ketika mereka mengerjakan ibadah sunnah. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang muslim yang bisa mengamalkan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, wabil khusus yang memiliki ilmu syar'i sehingga semua amaliyahnya dengan ilmu, sehingga dia bisa merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana rahmat Islam dalam memberikan syariat kepada pemeluk. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.